Di antara gedung yang tinggi, asap dan debu menari. Dibuai irama yang lajang dari simponi jalan. Aku bersedih dan bernyanyi lagu sumbang yang tak dapat ku akhiri. Tiba-tiba tangan dan wajah damai di jalan tiada lagi berbunyi. Hening dan sejuk menyelimuti tubuhku. Sinar mata dan nafasnya terasa damai. Membangkitkan diri dari rasa mati. Tutur katanya bagai nyanyian doa yang selalu bergema lirik membenturi dinding hati ini. Di antara gedung yang tinggi, asap dan debu menari. Dibuai irama yang lajang dari simponi jalan. Aku bersedih dan bernyanyi lagu sumbang yang tak dapat ku akhiri. Tiba-tiba tangan lembut dan wajah damai menyambut aku. Lagu terhenti, simponi jalan tiada lagi berbunyi. Dari rasa mati. Tutup.